Baik, bismillah. Masih dalam penjelasan tempat-tempat madlazim kilim musaqqal dalam Al-Quran. Setelah kita lewati 60 tempat, berapa ikhwan? 42. 60. Ya. 64. Iya. 65 sekarang. 24. Sudah lewat. Sudah lebih dari 42 mungkin. Hmm? 25 sekarang. Tempat yang ke-25 itu surat Anfal ayat yang ke-13. Lazim kilim musaqqal itu mad yang diikuti oleh huruf yang bertasydid dengan dibaca 6 harakat, kemudian yang ketujuhnya masuk kepada huruf yang ditasydid. Yang ke-25 dalam Al-Quran di surat Al-Anfal, dan di surat Al-Anfal ada di 4 tempat. Yang pertama di ayat yang ke-13. Dzalika biannahum syaqqullaha wa rasulahu. Syaqqullaha. Setelah panjang 6 harakat dimasukkan ke dalam qaf. Tidak lurus. Syaqqullaha. Tambahkan tasydid yang ada pada qaf. Dzalika biannahum syaqqullaha. Syaqqullaha. Diambil qafin. Kita baca. Dzalika biannahum syaqqullaha wa rasulahu. Qafnya diambil. Syaqqullaha. Jangan syaqqullaha. Jangan diluruskan. Qafnya bertasydid dengan. Yang ke-26 Al-Anfal di ayat yang ke-22 nya. Inna syarrad dawab. Ada bertasydid. Ad-dawab. Kemudian di qalqalahkan terakhirnya. Kita baca. Inna syarrad dawab. Baru. Syaddad waqfan. Ditasydidkan dulu baru diwaqafkan. Dan di ayat yang ke-25 nya. Alladzina zalamu minkum khassah. Tafadhalu. Alladzina zalamu minkum khassah. Diambil sadnya. Khassah. setelah panjang. Dan yang berikutnya di ayat yang ke-25 sama dengan ayat yang ke-22 lafadznya, syahidnya. Inna syarrad dawab. Fadhal. Inna syarrad dawab. Kemudian yang ke-29 di surat Al-Anfal, di surat At-Taubah. Ini di surat At-Taubah ada di 4 tempat. Yang pertama di ayat yang ke-19. Aja'altum siqayatal hajj. Fadhal. Aja'altum siqayatal hajj. Tapi sama ini juga ya, seluruh yang ditasydid dan diwakafkan maka ditasydidkan terlebih dahulu kemudian dikolkolahkan karena termasuk huruf kolkolah. Aja'altum siqayatal hajj. Hajj terakhir kolkolahnya tidak hajj ya, tidak langsung itu diberikan jeda ya, dari tasydidnya. Kemudian di ayat yang ke-36 ya. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً. تفضلوا. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً. Di ayat yang ke-36 ya. كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً. Yang ke-122. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. Yang ke-33 surat Yunus, dari Yunus di 3 tempat. Yang pertama di ayat yang ke-59. Qul Allahu adzina lakum. Qul Allahu. Setelah panjang hamzahnya mulai tasydidkan ke lam. Qul Allahu. Allahu. Ya, tidak dibaca lurus. Qul Allahu. Ditebalkan lamnya, tasydidnya. Allahu. Ini kalau dibaca mad lazim kilmi mutaqqal. Baca 6 harakat. Qul Allahu adzina lakum. Tafadhalu. Qul قل الله أذن لكم. Kalau dibaca tasheel maka dia tidak termasuk malazim kilmi mutaqqal. Itu dibaca hamzah sebelum alifnya. قل الله الله asalnya. Kemudian yang kedua di ayat yang ke-89. ولا تتبعن سبيل الذين لا يعلمون ولا تتبعن افانني pendek yang dipanjangkan tasydid yang ada pada nun ولا تتبعن سبيل tattabi'anni. Baik, an ini nun bertasydidnya ditahan. Baik. Wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Fadhlu. buru-buru. Nunnya ditahan. Ya, nunnya ditahan, digunakan. Wala tattabi'anni sabila alladhina la ya'lamun. Tafadhalu. Karena nunnya butuh didengungkan. Wala tattabi'an. Ini. Annya ini digunakan. Dan yang di ayat yang ke-107 nya. Fala radda li fadlihi. Radda li fadlihi. Lih, setelah panjang terus dikit dan fala radda li fadlih, fala radda li fadlih, li fadlih, li fadlih, radda tidak dipantulkan, tidak li fadlih, li fadlih, li fadlih. Allah bukan dan. Yang berikutnya surat Hud di dua tempat. Yang pertama di ayat yang ke-6. Wa ma min dabbah. Tafadhalu. Wa ma min dabbah. Yang kedua di ayat yang ke-56. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha. Tafadhalu. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha. Berikutnya surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr di dua tempat. Yang pertama di ayat yang ke-27. Dan ini lihat untuk perhatikan nun bertasydid. Setiap nun bertasydid ingat-ingat seperti di surat Yunus ayat yang ke-89 tadi, ditahan, digunakan nun tasydidnya. Wal jadna khalaqnahu min qablu min nar wal janna. Ini nunnya ditahan, didengungkan. Wal janna khalaqnahu min qablu min nar. Tafadhalu. وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. Dhamir diikuti hamzah. Dibaca 4-5 harakat. Yang berikutnya surat An-Nahl. Dan surat An-Nahl di 4-4. Yang pertama di ayat yang ke-27. Alladzina kuntum tusha قُنْ فِيهِمْ تُشَاقُّ. Masuk ke qaf setelah panjang. الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فيهم. تفضلوا. الذين كنتم تشاقون فيهم. تشاقون فيهم. تفضلوا. Tidak tushaquna fihim, enggak ada tasydidnya. Tushaqu, tushaqu, diambil qafnya. Yang kedua di ayat yang ke-49. Wama fil ardi min dabbah. ke-71. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ. Dua harakat di sini. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ. Biraddi. Baca sekali lagi. Faman ladzina fuddilu biraddi rizqihim. Fuddilu. Surat Al-Hajj dan di dua tempat. Yang pertama di ayat yang ke-18. Wasyajaru waddawab wa katsirum minan nas. فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ. صَوَافَّ. Yang berikutnya surat Al-Mu'minun di dua tempat juga. Yang pertama di ayat yang ke-106. قَوْمًا ضَالِّينَ. تفضلوا. قَوْمًا ضَالِّينَ. إخفاءnya diingat di lati. Kalau di depannya huruf isti'la, maka naik. Ya, teban. قَوْمًا ضَالِّينَ. Ya, tidak قَوْمًا ضَالِّينَ. Ya, qauman dha itu berbeda dengan qauman dhallin. Agak naik qauman dha karena di depannya huruf dha istihla. Yang kedua di ayat ke-113. Fas'alil 'addin. Fadlu. Dan yang berikutnya surat Nur di dua tempat pula. Yang pertama di ayat yang ke-41. Wa tayru saffat. Fadlu. Wa tayru saffat. Yang kedua di ayat yang ke-45. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Tafadhalu. Maka ditambahkan mimma, tidak mimma, kalau mimma kurang, tapi ada hamzahnya mimma, saya bantu hamzah sukun. Yang berikutnya, karena jamnya dicepatkan 5 menit, maka kita tambah 5 menit. Jamnya berbeda dengan jam kita, jadi dicepatkan 5 menit. Di surat Asy-Syu'ara di dua tempat juga. Yang pertama di ayat yang ke-20. Qala fa'altuha idzan wa ana minadh dhallin. Tafadhalu. Ayat yang ke-86. Innahu kana minadh dhalin.